Bismillahirrahmanirrahim. Amman ja'alal ardo qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. A ilahum ma'allahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. A ilahum ma'allahi qalilam ma tadhakkarun. Aman ana ta tidat ja'ala ingkang gawe sapa man al ardo ing bumi digawe kororon inggon sing tetep kena nggo domisili mana kena nggo koror nggon tetep manane manggon utawa gak gerak la kami du tegese ora gerak apa aret bi ahliha kelawan guncangno penduduke aret wa ja'ala lan gawe sapa Allah taala khilalaha ing sela-selane aret ing sisipan-sisipane aret fima ing dalam perkara bena hakang antarane aret Allah gawe anharon ing pira-pira sungai wa ja'ala lan gawe sapa Allah taala laha maring aret utawa krana aret rawasia ing pira-pira gunung sing tumancep jibalan tegese pira-pira gunung jibalan tegese pira-pira gunung ambata bihal ardo rawasia jibalan tegese piro-piro gunung ini ruwasi ya guys sekedap-sekedap ini ulono wajah ala laha ruwasi ya ini ku alif nun terus adata oh asbata sak ya asbata yang kang tetap no sopa Allah ta'ala biha kelawan jibal al ardo ing bumi ini sak ini sebenarnya alif sak ya mem tak ya asbata kang maringi kukuh sapa Allah taala kang maringi tetep sapa Allah taala biya kelan jibal al ardo ing bumi wa ja'ala lan gawe sapa Allah taala bainal bahraini ing antarane dua mata air nggih dua segara utawa dua mata air hajisan ing pembatas bainal asbi antarane air tawar wal milhilan air asin banyu tawar nak ketemu banyu asin niku ana pembatase layah tadi tu ora iso campur apa ahdu masalah sisine bahrain bil akhir lan sing liya A ilahu nono to no pangeran ma Allah serta ne Allah. Mana ne raba kalau no bel akbar hukum. Balik utai aki aki kufar gelar lamun orang ngerti sopo kufar tau hidahu eng nau hid no neng Allah. Amma nono to tidat yuji bukang nyembadani sopo dat al mutorro eng wong kang kepekso kang posisi darurat. Ail makruba tegese wong sing susah alladhi kang massa ingkang gepok utawa ingkang mekenani ku ing ladi apa aduru apa bahaya utawa kelaran idza da'ahu nalikane donga sapa wong idza da'ahu nalikane ngundang-undang sapa wong hu ing Allah utawa hu ing sing diundang maksud wa yaksifu lan iso buka sapa Allah taala as-su'a ing kaelekan andu sanging wong wa anugairi lan sanging saliyane wong wa jarulan gawe sapa Allah taala kumi sira kabeh ulafa al-ardi ing pira-pira jadi khalifah yang bumi al idofa atau idofa yang bermakna fi lan maknana fi ayah lufu tegesi genti sopa kulukor dan saban-saban generasi al korna yang generasi ala dikang koblahu kang sedurungnya hadal korna a ilah huma Allah ana ta utai pangeran huma Allah koli lan sidik banget koli lama sidik banget tata karuna gelem iling sopa ngake tata iduna tegesi gelem iling sopa sirokabe bilfokoniyah tata karun wa tahtaniyah ya tata karun wa fila ing dalam tadzakkarun idghamu ta'dhi idghamu ta'fidzal ing dalam dal wa ma tema wa zaidatun zaidah qali lamma nggih mane nu zaidah qali lamma di taklilil qalil karena nyidikno barang sing sithik aman ana taidat yahdikum kang nunjukno sapa man kum ing sira kabeh yursidukum tegese nunjukno sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh Allah nggih petunjuk ila maqasidikum maring tempat-tempat tujuan sira kabeh fi dzulumatil barri ing dalam petenge darat wal bahri lan petenge laut wa bin nujumi lan ke ngalap petunjuk lan anane perbintangan lailan ing dalam wektu bengi wa bi alamatil ardi lan kelan pira-pira alamat bumi naharon ing dalam wektu rino wa man lan wong yursilu kang lepas sapa man to kang nugasna sapa man ariyaha ing pira-pira angin ditugasna busron khale dadi berita gembira bena di rahmatihi sedurunge terjadine rahmate Allah manane iku dua amal matori sedurunge anane udan anak hutan dialamati ono angin rian sengatur peredaran mendung. Aila huma Allah, ono tau te ono pangeran ma Allah serta ne Allah. ta'ala maha luhur sapa Allah apa amasa ing perkara isyruku nakang nglakoni isyrok sapa ngake bi iklan Allah ghairahu ing saliyane Allah aman ana ta tidak yabda kang ngawiti sapa man al khalqa ing penciptaan fil arham ing dalem propro rahim minut fatin yaiku dimulai saka sperma suma yaiduhu mongko nuli balekno sapa Allah ta'ala hu ing khalqa badal mauti sause mati wa ilam ta'rifu senajan ta ora ngerti sira kabeh bil adati iklan terjadine dibalekno kowe ora menangi tenan ketika manusa dadi nek sause dadi lemah tapi liki amil barohine krana jumenenge pira-pira burhan jumenenge pira-pira hujah alaiha alali ada pamanan wong yarzuku kang rezekine sapa man kuming sira kabeh nasama isang langit bil mator iklan udan wal ardilan bumi binabat iklan tanduran a ilahu ma'a ana ta ana pangeran sertane Allah ila ya falu tegese ora nglakoni sing ana perkara mas ing perkara zikra kang den sebut sapa ma ora iso nglakoni sapa illahu kecuali Allah ila ya falu syai'an ma zikra illahu wala ilaha ma lan ora ana pangeran kuwi maujud mahu sertane Allah kul ngucap sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad kanjeng Nabi disuruh dawuh hatu burhanakum hatu nekakno sira kabeh burhanakum ing dalil-dalil sira kabeh hujjatakum tegese hujjah sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikin aku bener kabeh annama ya sar temene serta ingsun ilahan ana pangeran fa'ala kang lakoni sapa ilah sian ing perkara masa ing perkara dakaro kang wis nyebut sapa apa ing mak wasaluhu lan padha takok sapa kufar ing nabi an wektu kiamat saati saking waktu jumenenge kiamat fanazala mengko tumur ana padha dawuh kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi la ghaiba illallah wa ma yashuruna ayyana yub'atsun niki awal juz kali dosa nggih Pak ya niki awal juz kali dosa nggih niki Allah wasofa nafsa arrofa nafsa Allah mengenalkan dirinya sendiri. Ini rumahnya tenan ya, terus wonten teori tentang ilmu tafsir. Ini jenenge teori tanazulat. Ya teori tanazulat itu teori orang di atas kemudian seakan-akan di bawah. Ini jenenge apa? Tanazulat. Tanazulat itu kata turun. Allah itu zat yang sangat-sangat kaya dan penguasa alam raya ini dan tidak tersentuh oleh makhluknya. Ewa semanten. Allah itu ingin dikenal hambanya dengan memperkenalkan diri bahwa saya ini yang menciptakan langit ini, saya yang mengatur hujan, saya mengatur angin. Sehingga lewat Allah memperkenalkan diri ini, Allah berharap manusia itu mau mengenali Tuhannya, ya, mau mengenali Tuhan. Sebab itu ulama itu berpendapat sebaiknya orang itu mengenalkan jati dirinya supaya jelas. Allah yang Tuhan yang enggak butuh pengakuan saja mengenalkan dirinya nopo sendiri. Mane wong iku yo kudu diutang sithik-sithik tapi aja akeh-akeh, paham? Jare Imam Sawi. Kok wong nek ora diutang iku malah sombong. Tapi nek diutang mari bingung. Lah sombong mek bingung iku cara dosa gedhe sombong. Mane sudah bener sampeyan akeh diutang kabeh wis bener. Perkara ini sombong ambek bingung ambek bingung. Dosane sombong ku gedhe. Mergo pangeran ngistilahno zate mawon sing sugae kaya ngono, apa ngistilahno zate iku mangdalladzi yuqridu wa qardah. Sopo sing gelem utangi aku dari pangeran. Dewe pangeran ora butuh makhluk kok ngistilahno zate. Sopo sing gelem utangi aku? Nek gelem utangi aku sok mbek tak saur luwe akeh. Mana nih utangnya Allah misalnya nyumbang kebaikan cek madrasah, cek ulama sing mulang, cek masjid tapi sing digo sujud, ora sing pagere. Ini perlu kula terang, saiki wong bangun masjid itu pagere apik tapi kamar sing go sesuci elek, ketoron sing bangun ra iso ngaji. Ini penting kula terangno, dadi wong niku kudu ana butuhe. Pangeran sing pangeran ae ngistilahno dadi iku mangdalladhi yuqridu wa qardun asan aqrada yuqridu maknane napa utangi sapa sing gelem utangi apa padahal jelas Allah iku ora butuh utang yang kamu berikan ke masjid dan madrasah itu milik Allah tapi Allah nyukuri dianggap kuwatmu sing dikekno Allah terus Allah matur nuwun innahu ghafurun syakur akeh matur nuwun ini pelajaran bagi kita semua. Mulane Nabi iku badhe kapundhut, iku cek ninggal utang. Ambek wong Yahudi bisa. Mane kula nggih nate dipamerit yang Gus Bapak kula mati alhamdulillah gak diutang. terus piye, terus bus warga. Nah aku seneng mati di hutan, gak usah ke, ya ben kaya umumnya wong akeh. Roto-roto mati Nabi ku di hutan. Nah aku nak mati seneng di hutan, tapi ya jaga. Gue syarat kan, kenapa? Lho Nabi Abdurul Solki, kabeh ahli tarikh sepakat, Nabi wafat itu gadah nopo? Gini ku, gadek no 30 wasak. Ya semacam cara saat ini gampangannya ke 10 kilo beras Nabi itu untuk nafkahi keluarganya harus gadek no baju rompi teng tiang nopo Yahudi. Iku gue pelajar. Karena kalau nanti mau datang ihya nungyatan dan itu semua kitab fatwanya nungyatan. Saya dapat ijazah dari guru saya sampai Nabi itu ngendikan nungyatan. Al-Anbiya wal ulama yajru nama jernas. Kena ulama tenan. Iku yajru nama jernas. Kaya umumnya. Kaya umumnya wong. Nak teng ihya takbire wasairu bisairi du'afa sairul anbiya. Berperilaku dengan standar kaum du'afa umumnya orang itu kayak para nopo. Di Nabi itu badai kabundut itu ngendikan itu orang-orang lorok kaya kabundut. Padahal wali-wali ini umatnya Nabi dom kabundut kaya orang turu. Tapi Nabi diambak kabundut sakit. Nah, kalau itu kadang-kadang ya kepengen, kadang-kadang kepengen mati itu ya rontok pas apik lah. Tapi kadang-kadang ya orang ben gue kayak pengeran. Mergo manusia itu susu gak tarif. Saya itu punya tetangga banyak daerah. Ketika ada kiai mati dino Jumat itu dipuji sungguh langit. Akan-akan yang mati tidak Jumat itu tidak keren. Ya kalau kan pembela orang awam. Nah aku mati asal gak wayung sarapan. Aku wayung sarapan itu ngel-ngel loh. Apa? Ngel-ngel. Kalau di konco capa suruhan ini kisahnya. Dia itu lama jadi kiai tunggal. Senengnya raka ruan. Aku gak dipesaing. Kalau mati ya ini tahlian. Pokoknya untuk salam template akeng. Aku gak dipesaing. Suatu saat ini lagi sarapan 20-an, orang mati. Ngamuk deh, jadi aja mati kaya sarapan. Akhirnya dia ngerti, ternyata kaya akeh lu enak. Mergo pas sarapan, orang kudu dia yang diparani. Gak wani lungo deh, mergo kaya tunggal. Gerono wong, seloro nemen, rawani lungo. Mergo dia kaya apa? Dia ini sebenarnya enak kaya akeh, wani lungo. Perkara ini orang-orang aku ya enak. Tak omong kiai-kiai yang fanatik mati Jumat. Mati Jumat biasa, gak apa-apa ya tetap apik tapi biasa rasa buat dewa-dewa. Kok sakit guys? Sing ngendikan fadilah mati dino Jumat, itu kabudute dino Senin. Ayo, sing ngendikan fadilah mati dino Jumat. Kanjeng Nabi Jumat apa Senin? Ya semua kanjeng Nabi ini wong akeh aja Senin. Jumat biasa, Pak. Karena elek uang ngerduwe kebanggaan mati radi utang bangga seakan-akan wong liya iku salah mergo mati. Wong biasa. Dia sing tenanan ikhlase iki nek urip pangeran sing pangerane ngislano zate mangdal di yukridu wa hakordon. Mulane ulama-ulama do biasa ngaku ngalim, kok pangeran mengenalkan dirinya. Nabi nggih ngomongno ana Rasulullah, aku iki Rasulullah kok bantah. Kulo biasa ngaku, kulo niku wong alim kok bantah. Kecuali kaya sak dhuwure alimku ora bantah. Saiki sementara ya kanut. Mergo nek aran aku wong ora identitas asem iku sapa? Kan gak jelas. Mulane teng gene sarah ikhya ku ana wong alim ditakoki kulo niku mboten saged napa-napa. Oh, dimaki-maki kok ulama. Kowe ku ulama maca Quran, maca hadis. Nek sing maca Quran ra roh apa, terus sing roh apa iku sapa? Sakire yo wis nek ana ku alim yo ngono bener ya ku alim. Karena Allah itu arrofa nafsa, Allah juga mengenalkan dirinya. Bahwa Allah ngendikan, saya pencipta langit bumi, saya pencipta ini itu. Sampai Allah nantang, nak kira percaya aku sing gawe, ya duduhno sing gawe ku sapa? Aruni madza khalaqu minas samawati wal pangeran ku fair, kul ara'aytum ma tad'una min dunillah, aruni madza khalaqu. Kalau kamu tidak percaya saya Tuhan tidak apa-apa, tapi tunjukkan Tuhan selain saya itu siapa, lalu prestasinya apa. Pangeran angannya itu sentak ngamuk. Ma asyattuhum khalaqas samawati wal ardi wala khalaqa anfusih. Tidak apa-apa. Kamu mengatakan iblis Tuhan itu tidak apa-apa. Kamu mengatakan setan Tuhan tidak apa-apa. Tapi buktikan apakah mereka bisa menciptakan langit, bumi. Bahkan mereka tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Mulane nantang itu termasuk tradisinya pangeran. Mulane kena dadi ulama kudu wani nantang. Mau coba ulama kudu santet wedi. Aku ora boleh balik ditantang dia. Jenengan tak jajal wani terus. Ya wani tapi sing mati kowe tak omong. Jajal lah wis kena nyantet aku. Tapi nek sing mati kowe yo jajal sik. Ora wani. Pangeran di perhitungan bodo-bodo mateni aku udah mateni kowe ora ono gunane. Tapi itu tradisi, bukan gagah-gagahan tradisi. Aruni itu ngertikan saya. Kalau kamu mengaku Tuhan, ya ngertikan saya bahwa Dia menciptakan langit dan nak iyo ya tak akoni ke pangeran dari pangeran. Jadi itu biasa hukum tantangan ngoten. Kon buktekno. Aruni itu ngertekno. Mulane masyhur ya tenggene juz 13 napa juz pinten niku sing napa ketika orang kafir menganggap Lata Uzza yang tercipta dari batu atau Yesus yang manusia dikatakan Tuhan dari pangeran, enggak apa-apa itu kamu katakan Tuhan. Tapi saya minta satu hal. Itu namanya siapa? Kul Samuhum. Kenapa kul Samuhum? Namanya itu apa? Ya namanya manusia. Yesus itu anggar melaku-melaku wong ya darani manusia. Lata Uzza namanya juga batu. Terus ngendikane pangeran, am tunabbiunahu bima la ya'lamu fil ardi am bidzahirin minal. Masa Allah kamu ceritakan sesuatu yang hakikatnya itu tidak ada. Sekarang sampai saya tanya, kalau kamu melihat Lata dan Uzza itu kamu melihat batu atau melihat Tuhan? Batu yang dipahat, yang diletakkan. Jadi dari bahasa kelihatan, kenapa Lata di sini dekat Ka'bah dipahat, kemudian diletakkan, didudukkan, dihias, dimandikan. Wong pangeran kok di terus? Di itu objek. Pangeran itu subjek. Pangeran kok diletakkan, di mandikan, dibersihkan, di pangeran kok di kayak kita ini kan nanti mati ya dimatikan, dihidupkan pangeran kok di, kan gak bisa ya seperti Yesus itu. Yesus itu matinya apa? Disalib, habis itu diangkat ke langit. Pangeran kok aman di terus pangeran ya yang meng pangeran kok di ya itu aneh, malah dari pangeran kok tako am tu nabi udaku bima la ya'lamu fil ardi am bidzahirin minal. Jadi dari cara ngomong itu kebenaran itu sudah kelihatan. Maka ciri utama kebenaran itu mudah dicerna di awal. Jadi kebenaran itu muyassar. Ciri utama kebenaran itu apa? Mudah. Ambidho hiriminal kau. Nah, terus balzina lilladina kafaru makruhum basuddu anisabdu. Cuma orang kafir itu pinter rekayasa. Dari rekayasa ini kemudian ada kekafiran massal, kekafiran yang masif. Ya kita ingat dalam sejarah orang menanamkan paham komunis itu kalau anak-anak kecil ditanya silakan kamu mejamkan mata, anak-anak kecil mejamkan mata. Coba kamu minta permen sama Tuhan. Ya Allah saya minta permen, pon melek neh. Dikasih enggak Bu. Nanti pejamkan lagi. Coba kamu minta permen sama Bu Guru, dikasih satu-satu. Dapat enggak, Nak? Dapat. Yang ada Bu Guru apa Tuhan? Bu Guru, Tuhan enggak ada. Itu rekayasa tertua manusia. Jadi untuk menghilangkan Tuhan yang nyata, mulai dulu itu orang kafir merekayasa. Itu disebut balzina lilladzina kafaru napa? Makruh. Makruh itu rekayasa. Terus ngeri. Nah, kita hidup di dunia terutama ulama itu berhadapan sama napa? Sama napa? Rekayasa. Ndi buktine anak pangeran ono? Aku donga ya ora tau disembadani. Nah, pangeran ono ora wong Islam luwih sugih tinimbang wong napa? Wong karuan langit bumi gaweane pangeran kok. Mbuktekno pangeran kok ambek nasib dhekne. Nasib dhekne ora penting. Kadung Islam yo GR. Nasibe dipertaruhno untuk mencari napa? Tuhan. Bukti nek wong Islam ora bener marat-marat, wong kafir uripe kepenak. Berarti sing bener iku wong kafir. Wong pangeran kok dikaitno urusan napa? Urusan napa? Nasib. Itu keliru sedang. Lan kula suwun jinan dadi ulama, dadi wong sugih, dadi wong larat sing sopan. Pangeran mawon ngistilahno dadi mangdalladhi yuqridu waha qardan hasanah. Dewi Imam Sawi wa hadza min tanazzulatil maula. Ini termasuk sopan santune pangeran. Pangeran yang enggak wajib sopan saja. Sopan santun. Lan kula ben mati wis. Ya duka ora ro tekir kula mati Jumat besenen. Ya setu ora apa-apa kula wis santai wae. Setu ya ahad. Sementing orang wayang sarapan wow dari ini. Sarapan cokelat lah sementing orang wayang apa sarapan. Ya kalau sama nak buat delok nonton kafe. Nabi nak muji wong mukmin sing top. Kau sampai nak mati rakroso. Nabi piye agak badhe kabundhut. Kau yang ngono perasaan. Nabi ngendikan fadilai kabundut Jum'at. Nabi piyambak kabundute. Akhirnya kaya-kaya si fanatik Jum'at terus mulai rubah. Bener Gus Bah, tak angen-angen. Musim promosi kabundut Jum'at malah kabundute. Tapi Nabi gak tahu ngendikan promosi kabundut Senin. Ya yang mergulnya Nabi ini gak ada. Mulanya biasa, ya udah biasa, ya serasa berlebihan. Nabi itu nak ngendikan utang, itu sentai ngamek. Uang mati diutang, bisa pengen ini, sentai ngamek. Tapi Nabi kabundut itu diutang. Mulanya umatnya yang diutang, ya umatnya kanjeng. Cuma itu keterusan, ya. Itu perkaraannya, rak. Keterusan. Kalau ini apal hadis kata, ini kita hadis gini. Nabi ini yang unik. Ada orang punya utang hanya 2 dinar. 2 dinar itu kalau 1 dinar 4,2 gram. Rata-rata ulama sekarang hitung 1 dinar itu 4,2 gram. Ini kan berarti 8,4. Ini itu Nabi rawuh. Kenyolati buatan burun. Apa teman kami ini punya hutang? Iya ya Rasulullah dinaroni punya utang 2 dinar. Nabi itu langsung balik kanan. Balik kanan lalu Nabi ngendikan ke sahabatnya, "Shallu ala sahibikum." Kamu harus nyolati saudara kamu. Rumaknya. Nabi tidak nyolati. Jadi Nabi itu unik. Sekarang sama saya tanya, andai kan Nabi mensolati orang yang punya utang, maka akan menjadi sunnah bahwa utang itu dianggap sepele sehingga umatnya sing kakean utangi bahkan saat diberi asete. Padahal utang mesti ono dolime, kadang kan utang sama orang yang sangat membutuhkan uang itu. Faham ya? Artinya Nabi nak nyolati kan bela sing utang, padahal sing diutangi didolimi. Kan kadang ge utang sama orang yang dadekno bangkrute sing di utangi karena dikemplang. Tapi kalau Nabi tidak nyolati, maka haknya jenazah muslim disolati enggak terpenuhi. Makanya Nabi separuh, Nabi kundur. Terus enggak nyolati tapi nyuruh sahabatnya. Begitu juga orang bunuh diri, orang mati-mati yang enggak kebenaran itu kata ulama-ulama, sebaiknya tokohnya itu enggak usah ikut nyolati, niru Nabi, tapi umatnya disuruh. Makanya beberapa kali di daerah saya ada orang mati bunuh diri itu banyak yang enggak nyolati. Kalau nyolati, orang mati ini lho sing oplosan. Tapi buat tentu kula mesti beda desa wong nyek wong. Orang mati oplosan ya ora wani nyolati, tapi banyak ulama yang berani nyolati. Gara-gara tadi, jenazatul muslim itu berhak mendapat sholat. Dan orang muslim mati itu wajib disolati. Tapi harus ada terapi supaya orang kapok, sebaiknya tokoh itu tidak usah ikut nyolati. Tapi masalah yang beruang itu GR tokoh. Akhirnya malah aku sing kangelan nyolati, wong kabeh GR tokoh orang nyolati. Kira. Nah, sing wong kalem-kalem akhirnya nyolati kabeh, mergo wedi nek ana jenazah tanpa disolati. Ya seperti itu Nabi, itu memang hukum itu berawal dari Nabi ngendikan sholu ala sahibikum. Nabi sendiri tidak sholat tapi menyuruh sahabatnya menyolatkan. Malah itu fakih orang istilah tauziul hukmi. Hukum itu bisa separuh, yang satu untuk iling-ilingan bahwa jenazah muslim harus disolati, yang satu iling-ilingan ada terapi supaya wong itu gak mati secara suul khotimah. Ya wes akhirnya, ya wes ada yang nyolati ada yang tidak. Begitu juga orang munafik. Orang munafik itu Nabi dia nyolati. Abdul bin Ubay Nabi diaturi sholat dia sholat. Bahkan anak Abdul bin Ubay nyuwun supaya Nabi mau ngidoni nopo kafane ini Nabi ngidoni. Terus nyuwun jubah Nabi supaya dipakai sebagai kafan. Nih Nabi dicoplok ana jubah ya dipakai kafan. Sampean santri ora tau nopo jubah Nabi go kafan. Abdul bin Ubay bin Salul sing munafik ku dipakai jubah Nabi. Ini Nabi ya nuruti. Pas Nabi mau nyolati, Umar menghalangi berkali-kali. Terus sampai sudah di depan jenazahnya Abdul bin Ubay, baru ada ayat wala tusalli ala ahadim min humata abadu wala taqum. Mat, kamu jangan nyolati orang munafik. Pertanyaannya adalah secara fikih, Nabi dikandani Jibril kalau itu munafik dan perintah Allah resmi terdengar sharih mansus jelas. Nah, anak kue kan hukumnya munafik mergo sentimen. Mergo beda kelompok menganggap kafir munafik. Lha kok wahyu kondi. Senang Nabi dulu dilarang nyolati orang munafik. Ini orang munafik saya tidak mau sholat. Lha kok sapa kowe ora nabi kok ngaku. Wong sul khatimah sul khatimah sing pirsa Allah tok. Nak rasul mungkin pirsa mergo dingertikan oleh Allah. Nah kita seorang mungkin setelah itu sahabat siapapun munafik apa enggak sahabat nyolati sama orang-orang tabiin. Karena wilayah sir ini wilayah Allah Subhanahu. Lho Nabi ono sing ngandani lan aku weh. Mulane Gus mati sul khatimah mati dhewe krana ngene-ngene kok jenengan salati. Ya biasa ya wong Islam itu salati ngono ae sore kok. Soal itu kok disepuro pangeran ora ya potongan donga-donga ora mandi ora ero. Kowe maksudno ya ora mandi kene nyolati ora mandi padha ora mandine. Cuma gue ngiling-ngiling kan nak hak jenazah muslim itu mendapatkan kalau dia sholat mayat itu sing untung ya sing nyolati jari Nabi mati itu mau ini baru kayak nyolati orang oplosan na'udzubillah kemuk orang ini kan kan lumayan kan terus pedih muka anak putuku ini biaya jaya Allah menurut gusti anak putuku lorah narkoba tapi dereng katusin apa boten kan terus akhirnya kan jadi khauf jadi apa? Khauf baru kayak khauf terus ya terus apa? Jadi eling-eling ya. Malah pentingnya ulama di situ. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu tidak mesti jadi hukum permanen. Karena Nabi kadang bikin hukum itu dua sekaligus. Tadi Nabi tidak mau nyolati, tapi Nabi nyuruh sahabat mensolati. Sallu ala sahibikum, masyhur. Jadi ini pengertian gaya keluhan jenengan. Terus agama itu harus selalu dijelaskan. Wong Allah mawon arrofa nafsah. Dia mengenalkan dirinya sendiri. Bahwa saya menciptakan lain. Kau nak isong ngaji ya kondo. Nanti duit ya kondo. Jadi duit kalau betul gak ada. Nggak mau. Kalau nanti kalau hitung, kenapa orang Indonesia itu tidak maju? Kau diantaranya mereka nanti duit murah kondo. Murah wa amma bini amati robi kan apa? Hadis. Nggak ngelawa wong akeh. Misalnya saya punya santri 10, wali murid 10 soan saya. Misalnya kalau kondo, aku alhamdulillah di duit. Di duit 2 juta, beresku ya akeh. Kan gak kepikiran kiai ku mangan tau ora. Tapi nak kiai ini sambet, kiai ku ora koyo PNS, PNS ngono digaji tetap, nak kiai ku ora jelas, kadang di duwe, kadang ngono. Wali muridnya kan terus mikir, iki pas di duwe tau ora. Kemudian pas kukur-kukur kok iki nang ora mangan. Tapi cara kula nak di duwe ya kondo, di ilmu yang ngono. Kula niku iso maca Fathul Muin, iso maca Fathul. Kula kula balik, yo duwe sanate. Iku kula kepen ngaji Fathul Qorib. Akhirnya saya ngaji pulau ya kok ada. Tapi nak kodo bodoh, karena iso ngaji kan rasa ngaji. Tapi rasa kodo kan harus ketoro. Maksudnya ini nak iso, maksudnya bakas nak iso kok. Maksudnya nak iso itu kondo. Wah ma gini amati robi kan. Nanti nikmat itu kondo. Nara kodo kan jadi repot. Laki-laki uang ora maju itu gara-gara ra kondo. Merasa tidak mampu. Oh nanti kalau hitung kalian konco podo alime nanti kalau hitung. Alumni pesantren itu tiap kabupaten itu menurut saya itu ada 1000. Pondok itu ada Lirboyo, Sarang, Tegalrejo, Sidogiri, pondok-pondok besar itu. Itu yang 800 atau 900 merasa tidak bisa, kira tidak mulang. Merasa tidak bisa atau kurang bersih atau kurang apa. Wong sing PD mulang kok terjemah, sing akhirnya gawe aliran raiso ngaji tapi PD. Mulang nganggo FM nganggo wong krungu. Tapi bareng aliran iku ndekne ra cocok komentar. Raiso ngaji kok mulang. Ya sing iso ngaji ra gelem. Coba kalau orang 90 dadi dai kabeh ku ambles sing nganggo FM. Nggih mboten. Lah barang anggere gak muncul sing muncul wong liya karena ilmu itu kayak fisika. Kalau ruang kadung ditempati satu fisik pasti yang lain tidak menempati di ruang itu. Lah sekarang ruang publik itu dipenuhi faham-faham yang enggak benar. Karena yang enggak benar itu berani ngomong. Sing bener mungkar-mungkar. Dari gak layak kayak jadi kasus kayak ngomong santri kok jajal-jajal mulang madrasah. Sik sibuk mergawe, sampe nek semapan lagi mulang. Terus mapan malah lali agama ora timbang lali mulang. Nggih kula nu merasakan. Kanca kula yang lebih sopan ketimbang saya, gak ngaku alim, suripe khusuk. Iku gak duwe santri kathah kados kula. Kathah kula. Kula ngaku ngalim biasa. Cara wong kan kuatire takabur. Sing niat takabur sapa? Takabur urusan ati. Sing roh sapa? Takabur kuwe, kok saged. Lah kula ora tau ngaku ngalim takabur. Gak ngaku ngalim akhire kan kowe gak mulang. Kira ngaku ngalim mergo piye? Ya mergo ora ngaku alim tawadhu. Ya berarti kan aku tawadhu luwih sombong timbang aku. Orang merasa aku ora iso apa-apa, Kang. Itu kan berarti dekne merasa dirinya tawadhu. Merasa tawadhu itu lebih sombong. Wong kok ngrasa Ada yang hikam ada kata-kata man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwa al-mutakabbir. Orang yang merasa dirinya tawadu itu hakikatnya adalah orang sombong. Karena tawadu itu harkat paling tinggi. Tawadu itu harkat paling tinggi. Lalu orang kok merasa tawadu fahuwa al-mutakabbir. Ya dia itu yang sombong. Kayak gue di duit 100 juta pulang di pulang bisa melampai melampai. Akhirnya orang jalan subahan rawani yang menemlaran. Jadi uang aku melarat terus ngel-ngel uang akeh lah, intinya terus ngel-ngel uang akeh. Mula ni bareng ngaji kita sungkok kondo uang uang kue ngalim kue suka, engkau uang tetap roh ngalim ambil mau sepiro suka. Orang itu pasti tahu proporsinya, orang usah khawatir. Mosok misalnya rugen ngaku alim terus pulau wasakan ya orang ngarah tetap uang ngerti porsi ini. Paham ya, terus ini penting. Mergo Allah piyambak mengenalkan dirinya sendiri dengan segala kekuasaan. Rasulullah nggih ngaku ana Rasulullah, ana nabiyun la katib, aku nabi ra ngaraku. Dimaklumatkan. Imam Ghazali nggih mau ketika ngarang Ihya diumumkan bahwa saya sudah punya Ihya. Said Zabidi yang nyari Ihya itu ketika ithaf selesai itu semua ulama Mesir diundang pesta besar. Belum ada pesta sebesar pestanya Said Zabidi ketika menyelesaikan Ihya. Wah itu nyembelih berapa sapi, semua ulama diundang. Orang kalau saya ke resepsi ini geger-geger kalau. Jadi ini resepsi kita. Mulai kita bisa ngajin ithaf, ithaf itu sajian, tuhfah itu sajian. Iki sajian untuk orang-orang takwa. Lu kalau cara di duit ke barang-barang kita punya apa syukuran, tapi umatku ini kan harus mikir, mikir. Biasa dulu, utama. Tapi ini uang salah paham. Jadi nyongkone nak tawadu itu apa ya. Padahal wau man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwa al-mutakabbir. Muga tawadu' itu maka mun rafi. Kasta tertinggi dalam hidup napa? Tawadu'. Kalau orang mengklaim dirinya tawadu' fahuwa al-mutakabbir. Berarti dia adalah orang yang mosok takok iratan. Badhe teng wono krama teng widukan budi. Wah, mboten ngertos lho. Mboten ngertos detaile. Ngono kok terangno akan. Mosok sak budu-budune sampean takok yo. Kulo sak carane sholat sepundi. Misalnya kira santrang ngono ning masjid, ngger melok makmum sesuk ora iso. Ora kok kulo mboten saged sami mawon. Carane sholat ditampa pangeran piye jawabe? Pokoke ikhlas. Lah carane ikhlas sepundi? Wah, sholat terus sesuk ora ikhlas. Mboten nak cara jenengan. Wah, ana carane wong akeh pokoke ngono. Pokoke terangno, ora iso sholat pokoke. Pokoke terangno. Kliru Allah. Pokoke no. Kanjeng Nabi seneng. Wah, ngene ana wong tak kok ya agama jawab sanggeru. Ana tuh ngaken, ibu wonten tiyang takoki Nabi, pangeran ning ndi? Fa asyarat ila sama, cawe itu amat, pangeran teng dhuwur, ben Nabi ya bener, ya wis bener. Padahal kita tahu secara tauhid menunjuk tempat Tuhan itu tidak boleh, karena Tuhan itu munazzahun anil khululi wal jiyah, Tuhan itu bebas arah. Tapi ana sahabat takoki, pangeran ning ndi? Nduk, ngelangit kanjeng Nabi. Ya, jare Nabi sih. Ya, karena uang muni nyebut langit itu pokoknya pangeran yang dhuwur. Dhuwur itu gak ino. Dibang dijawab di sini kan malangnya. Oh, sok pangeran ditujuk. Utau dijawab ini, gak ada tempatnya. Lalu di mana? Malah panjang kan? Soalnya di atas kan. Kalau begini ditakut ya anak kulau yang SMP. Gara-gara itu ada guru non Muslim, senengannya itu bikin keraguan pada anak-anak takut. Orang Islam itu tidak jelas, kalau ditanya Tuhan bilangnya enggak punya tempat. Itu caca SMP kepikiran, takok biha anakku lho. Anakku lho cerita sebiha, biha takok kulo. Pak sebaiknya jawab gimana? Ya bilang di atas saja. Karena ini yang bisa kita pahami secara fitrah manusia. Makanya istilahnya Quran itu a'amintum manfis sama. Allah mengistilahkan dirinya itu a'amintum manfis sama. Apakah kamu iman manfis sama ayur sila alaikum hasibah. Yang jelas Allah resminya mengistilahkan datnya itu manfis sama. Dat yang ada di langit. Istilah resminya aras juga di atas langit. Ar-Rahmanu alal arsis. Kemudian kita di internal Islam menjelaskan Allah itu tidak butuh tempat. Oke, benar itu. Karena tidak butuh tempat, Allah itu kholik, tempat itu makhluk. Tentu kholik tidak butuh makhluk. Ya seperti itu saja. Tapi kalau kamu bilang Allah tidak punya tempat, mesti orang masih ngejar, lalu di mana? Pokoknya di mana-mana, lu ora banyak. Mana bingung apa ya? Wah, pidatone Pak Zaiduddin jadi NU gak di mana, oh, gak kemana tapi di mana-mana. Bangune pangeran koyo NU tapi gak kemana tapi di mana-mana. Iki urusane ku. Jadi sekarang tuh kepikiran gara-gara anak-anak mulai ditaskek ya, ada ngalami diragukan dalam beragama. Kulo eling balik ning Quran hadis. Istilah resmine Allah niku, pokoke istilah ning dhuwur. Kowe nak donga nggih menengadahkan tangan ke atas. Para kowe di nasib piye-piye mbok sing ning dhuwur piye arah. Nak ojo mbok sing ngecat lopo. Wah, pengiran kok ngecat barang repot meneh. Pokoknya sementing gue ngelapat no lapat sih nunjuk no taklim. Saya ulang lagi, sementing kamu mensifati Tuhan yang menunjukkan taklim. Rasa buk mafhum, kalau Tuhan di atas berarti bertempat, kalau bertempat berarti butuh tempat, kalau butuh tempat berarti ora istighna, berarti ora kiamuhu. Jadi ora kowe tau ngaji kan, ini bakas wong ora tau ngaji kan. Kenapa kok bakas yang jelimet-jelimet. Mulane kula suwun, apa nak nerangno dadi nggih sederhana. Amin tu manfis sama. Amin tu manfis. Wahwaladi fis sama ilahu wafil arti ilah. Kadang awan rang lo wahwa wah fis sama wati wafil. Jadi Allah itu ya biasa saja. Aku yo ono. Anakku yo ning langit. Aku yo ono ning bumi. Tapi aku usito pun wahwa ahad. Ya sudah seperti itu. Dan ini kalau dicoba tu nanti waduh. Kalau lo suwir aku pikiran. Kalau tahu kita suaras. Kalau nubat kadang ini cak SMP SMP ini yo kepikiran juga. Allah itu di mana? Kalau eling hadis bahwa ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mukmin dah. Ketika ditanya aina wa fasyarat ila sama. Sama Nabi dibenarkan. Ya sama Nabi napa? Dibenarkan bahwa Allah itu di atas. Tapi kira usah mikir lalu Allah duduk di kursi. Kursinya itu dari singgasana gini wis bulet ten wis ora usah, ora usah mikir. Nah Imam Ghazali lek mikir gampang. Aras itu diciptakan Allah, kursi juga diciptakan Allah. Kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah, bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras. Ya semono ae biasa wae ora usah ribet. Aras masih yo kondange koyo ngono diciptakan. Kursi yo diciptakan. Nah, bangsa di wis pokoke yo di itu objek. Daripada kemune Allah ada di mana-mana terus cilik-cilik malah takut prak banyak malah disimpul waduh repot meneh. Kalau di mana-mana ndekne nyimpulane kalau gitu malah repot mana ya? Yo nang tasawuf malah bingung nene. Allah ada di hati, bar saya malah repot mana. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya. Sanad Quran era sanad semacam-macam. Allah itu sapa? Zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa? Yang bikin bainal bahra ini hajiz. Allah itu siapa? Yang yujibul muttarra idza da'a. Allah itu siapa? Yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau ahwal ya atau af'alullah bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke khulul dan jihah bahwa Allah itu butuh tempat, butuh apa. Eling-eling tadi kula suwun sing aji kula niku nyifati Allah kama wasofa nafsa sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Ki ora usah mikir macam-macam. Sane iki paham wis macam-macam. Dua faham ini menjadi kelompok besar yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lawatis, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Tapi kalau menurut faham Ahmad bin Hanbal yang diikuti Ibnu Taimiyah kemudian jadi tren ulama Wahabi itu ditafwid. Ya di tafwid itu misalnya ya duwa fawqa aydihim utai tangannya Allah, sanduri tangannya wong akeh. Berarti Allah di tangan, ya tapi ra koyo tangan, mesti ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu saking banyaknya, saking napa? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangannya Allah ra koyo tangan. Mergo tangan wis dadi bahasa dari Imam Syafi'i. Tangan wis dadi bahasa. Dadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing mbok mangan mboten. Misalnya tangan-tangan raja, mana ini ya kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan. Mau tangan bisa disembunyikan yang di. Pokoknya orang rata tanggung jawab, jadi lempar batu sembunyi tangan. Mungkin jadi bahasa itu surah ada maknanya. Makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu tidak perlu ada maknanya. Pokoknya ngono. Ya pokoknya ya pokoknya. Kalau beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu. Bahasanya kan kasus di Wonokromo dibantul diketahui oleh Jakarta. Kita apa? Diketahui nganggo apa? Ya nganggo moto. Masuk Jakarta iso delok. Ya diketahui manane roh, engko rohe nganggo apa pokoke diketahui, diketahui kok tak pokoke kudu nganggo. Jadi kadang-kadang wong teke terlalu banyak khayal, diketahui, tahu itu harus pakai alat, alat itu mata. Kalau jauh berarti enggak tahu. Yo kasus maknane Quran nganggo ngono ya dan bareng dari Imam Syafi'i. Wong ape edane kok aja-aja. Ya ape edane kok aja-aja. Dia sudah seperti itu. Ya kalau orang jalan, ya ke haji dari dawuh pangeran ya ngoten. Syaratnya haji melaku maring Baitullah. Wong numpak mobil ya jenenge melaku. Terus kowe apa Jumatan? Orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya per jangkah sak ini. Nak numpak mobil piye ning itu? Mung ora ono jangkane. Berarti puterane rodo. Lha ora usah ngono, pokoke wong ger moro masjid kuwi ono ganjarane. Senengane kok takok jelimet. Jadi agama itu tidak seperti itu, makanya dari Imam Ghazali, wong memahami agama, ojo bayangno koyo utekelek pating krentil terus akhirnya agama itu dadi ruwet. Ini kalau nyontokno bolak-balik. Kalau nyontokno bolak-balik dan saya sangat banyak belajar kitab fikih dan fatwanya seperti saya ini. Saya kan berkali-kali ngomong, sekarang imam itu di depan. Shaf paling baik itu shaf awal, baru agak baik shaf kedua, kurang baik lagi shaf ketiga. Wonten sing ngusul, kula nuju eling, pas niku saya masih roe satu, ada yang ngusul, Gus, kalau sudah tahu yang baik soft awal, kenapa desain masjid itu memanjang? Harusnya selatan utara yang panjang supaya soft itu awal semua. Selama masjid itu memanjang ke timur, pasti ada soft 2 dan 3. Jadi cara dene masjid itu nyelirit ngalor ngidul. Ben kabeh soft itu awal. Bagaimanapun ada soft sani dan salih, soft 2 3 itu karena masjidnya didesain memungkinkan ada soft. Coba kalau didesain hanya satu soft memanjang selatan utara, pasti semuanya soft awal. Terus ada urutan dalam itu, yang paling afdol yang an yaminil imam. Jadi yang kanannya imam lebih afdol ketimbang an yasaril imam. Berarti imame konda kok pol kidul. Selagi imam di tengah, terus tetap ada yang kiri. Napen afdol kabe imame da kok pol kidul, biar semuanya an yaminin imam, semuanya sisi berarti imami pojok kidul mejite selatan utara abdul kabeh, mergosof awal kabeh an yaminin imam. Tapi agama maksudnya orang uniku soalnya tak takoi, dan nah, ngono paling abdul di nah is didesain mejit ngono paling abdul yang paling parek, ya kono rubeti imam ya. Agama itu tidak seperti itu. Mana ketika Nabi halakal mutanatiun, halakal mutanatiun. Orang yang memperjeli dalam agama itu rusak. Maksudnya dijerok-jerok, no agama itu dijerok-jerok. Itu jadi bulat. Saking khawatir Allah itu gak nempat, terus sampai darahnya Allah ini dua itu gak gelap. Ojo darahnya Allah ini langit, kok darahnya Allah di tempat. Padahal sama-sama punya resiko, kayak darahnya Allah di mana-mana, kok cacilik darahnya Allah itu. Banyak, sama-sama punya resiko. Makanya kita dilatih Tuhan, nyifati Allah rasa bakas ngunung-ngunungan. Pokoknya Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah sing kholakong ini, sing jaalang ini, yang seperti itu. Makanya kalau di sanad sange bapak, bapak di dewi guru-guru ini nur kena nyifati pangeran, kaya Allah nyifati dhati ning Quran. Serah usah neko-neko. Ini beliau ngeritik faham ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu yang jelimet bakas pengiram, akhirnya tambah bulat, tambah nopo. Karena ngedari tadi, ngedari Allah nempat di atas, akhirnya mau darahnya Allah di atas. Mereka menghindari kesannya Allah butuh tempat, akhirnya terus Allah tidak butuh tempat, Allah nggak di tempat. Nah, lalu di mana? Ya nggak di mana-mana. Ya di mana-mana. Bingung apa kan cacile kan sing ngaji tauhid kan. Nah melantok cacile iso. Ya jenggo Allah semaringi gawe langit bumi. Aja permen, kok permene ra entuk permen cacile-cile. Mereka nak gawe langit bumi. Guru TK kan iso ngekeki permen. Tapi nak nyifati Allah sing gawe langit bumi. Apa guru TK bisa bikin langit dan bumi? Kan ra iso. Lah ya mau nak guru TK gerwani kan. Ayo minta sama bu guru terus dikasih permen. Berarti yang ada bu guru apa Allah? Yang ada bu guru, nyatanya Allah enggak bisa kasih permen. Mulane contohnya aja permen. Apa sing gawe langit ya bumi? Nak bu guru TK itu Allah, berarti iso gawe langit. Jadi rasa bakas apa? Permen, bahaya ya. Ya apa? Bahaya. Giling-giling itu, terus close word sangat mengenalkan diri sendiri itu baik. Ya tadi niru ada di pengiran teng Quran itu mengenalkan zatnya napa sendiri. Itu ada yang mengenalkan secara hakikat, ada yang mengenalkan secara tanazulat. Tanazulat wa apa mengistilahkan dirinya intan suruwaha yang sukun. Jong kowe nak gelem nulungi aku apa kowe tak tulung. Kan aneh wong Allah zat yang tidak butuh kok mengistilahkan dirinya kamu menolong Allah. Mangdalladhi kuriduha kamu ngutangi. Lane ndak apa-apa misalnya ana kiai diutang sithik-sithik ya ora apa-apa, penting aja akeh-akeh, penting aja nglangkahi asete. Asete 10 juta ya utange yo. Piro mos pantes e? 2 juta. Piro? 2 juta apa 1 juta 500? Berarti susuk napa? Enggak cara fikih sing penting utang itu enggak nglebi asetnya, itu yang jelas boleh. Asal jane sing percaya oleh lan aran sing percaya kan ya ora entuk. Ya rasa kuatir, Gus Pak kok ngoleno utang. Lek diolehno lah nek aran sing percaya tetep ora kasil, dadi ora usah kuatir. Masih diolehno nek ana sing ora percaya kan terus. Karena tadi ya, kulon bolak-balik ngaji ngaten ben wong ora sok suci. Nabi itu begitu antinya sama utang, tapi cara lahir Nabi itu ketika kabundut itu punya tanggungan dengan Yahudi meskipun dikai jaminan baju napa rompi. Ya sudah seperti itu. Nabi yang ngendikan syaratnya imam sing iso maca Fatihah ngene-ngene, tapi ku standar ideal ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa afqahuhum. Imammu sing macane Quran paling bener. Nek is padha Qur'ane padha bener sing paling alim fikih. Itu Nabi ngendikan dengan standar ideal, tapi Nabi dhewe nate ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Oke, makmum sapa wae sementing imame nglafadzno la ilaha illallah. Dadi ana standar ideal, ana standar sosial. Ya urip nek iso mati ora usah diutang. Tapi kok ora diutang nang malah anak mati. Kathah yang goblok ngoten. Senen iku ora ana sing nggo tuku beras. Dekne mau utang. Mukul tang tanggungan ibadah. Lah akhirnya anak ibu dina senen ramangan. Gara-gara bapak ibu di. Iki goblok tak zuhud. Kamu tak tahu. Iku goblok apa zuhud? Goblok. Jadi ono zuhud ono goblok. Mana jari Imam Syafi'i. Ono wong kok tasawuf. Iku mulai subuh cewara. Duhur wis wajat tahu Ahmad. Iku duhur wis Ahmad. Uteke wis kumpro. Imam Syafi'i saking gedenge wong tasawuf jare. Wong kok tasawuf subuh, iku ora usah ngenteni ngasar. Dhuhur wajib tahu Ahmad. Dhuhur wis napa? Kumpul Ahmad. Sangku wedinge Imam Syafi'i ben tasawuf. Tapi tasawuf sing goblok lho. Ya wae misale ana wong nganti utang. Lho nganti utang ya oleh wong. Tapi kan terus misalnya anaknya senen lara ora diobat nomo perkarane wedi utang. Niku goblok apa hati-hati? Ya goblok wong anak lara ora diperiksa nomo mergo wedi. Imam Syafi'i itu mencontohkan sekian. Ya ora usah ngono urip ora usah ngono. Pokoke utang ya dihindari pancen masalah. Tapi nek suwaye utang mergo ana darurat syar'an. Nah kecuali ngene Mustafa pe utang mergo biasane sarapan pizza ira sarapan utang ah, kudu sarapan pizza. Ya iku gendeng jenenge ora utang kan. Wong demi hal sing sifate sekunder sing gak penting diruwangi napa? Makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu. Sekarang tren apa boleh uang zakat diberikan masjid? Kulo jawab. Menurut Imam Qoffal sabilillah itu artinya bisa masjid, bisa loh ya ora bisa masjid. Tapi masjid saiki ku lucu. Nak masjid digo sujud to gon sesuci, misalnya alat-alat mandi lah pokoke sing digo sesuci. Ini cara kulo gak masalah. Kadang masjid tuh ning desa sing jumatan arang-arang menarane wae ngentekno dhuwit 200 juta. Pagri entek 200 juta. Lho kamar mandi sing kira-kira entek 50 juta iku cek nganggo sandal. Tutupe keran kadang cocok. Kalau menurut saya masjid itu satu paket dengan thaharah mergo syarat sae salat iku nak sucine sah. Mulane ning gone masjid iku Allah nyifati fihi rijalu yuhibbuna ayyatathahara. Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang sing sesuci. Saiki paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, alat sesuci baik, berarti masjid itu baik. Nah, saya kira kayak masjid menarane larang, pagri larang, lampu newe songko granit wapi songko macam-macam. Tapi alat sesuci nih, saya kira oleh. Jadi nggak bisa masjid sekarang sudah selera kayak pagri kayak batu granit sing tingku keramik macam-macam. Nak sing mutor yang pokok tempat sujud sama alat sesuci, tapi kan gak masalah pakai zakat. Tapi nak sing orang mutor yang tidak mendesak itu masalah. Lah itu kalau ulama tahu bedanya. Zaman saya pikir masjid-masjid saat ini kan dibangun miliaran. Sing go sujud ya sudah seperti. Wis ngono monggo jogo jam. Lah masjid dikunci mau demi nglindungi jam. Masjid 2 miliar nglindungi jam sing regane mau 1 juta. Berarti dikunci demi nglindungi apa? Jam. Mengapa negara masjid pelindung jam? Mereka ya masjid buka wae, paling gak ana nggon salat. Dan cara kula haram masjid dikunci sing sampai wong ra iso salat. Piye-piye wukifali salat, masjid itu diwakafkan untuk. Jadi kalau ruang dalam itu dikunci, tetap gerbang harus dibuka supaya andekan orang salat itu bisa ning terase atau pokoknya minimal ada kamar mandi satu yang dibuka. Karena masjid itu diwakafkan untuk, kecuali sudah kasus real banyak preman, banyak lonte misalnya tidur di situ, beraktivitas maksiat di situ. Kalau real sarannya bukan tuhma, real itu baru boleh. Kalau kena ngalami ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam. Kalau real sarannya tidak tuhma itu boleh. Tapi kalau dah tidak boleh wakafe wong tiga sholat. Barang ngono mung ora bolak balik lu ngono mandek ngono masjid mandek wis sholat jebule kunci nang kabeh. Bolak balik iki panitiane iso ngaji to ora. Sing wakaf ya sakit kan. Karena sing tepakan sing kabeh sholat wali tau lama gede kan rugi tenan. Gak sedo disolat ulama kan. Gara-gara kok dikunci. Takoke alasane nak dibuka niku Gus, jame ical. Oh, dados masjid teng mriki digawe kangge nglindungi jam ayu. Ya, dikunci demi lindungi. Jam mbek mik kan paling. Nah, cara kula setengah-tengah ngoten nggih. Ya oke lah yang di tengah itu situ kunci tidak apa-apa, tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nopo. Jadi itu diwakafkan untuk nopo. Memang banyak kasus ya, misalnya orang nakal di situ. Untuk daerah kula mon kata pengurus masjid cerita kula. Kata Gusti yang badhe ngising kebelet teng omah. Niku mara masjid badhe ngising, perkara ne WC-ne bukaan. Ning omah ra duwe nopo? Bar ngising ya mulai. Bar sik kula nate disomasi. Kula pengurus masjid lho gak jadi. Saat aku lha sing ngono iku pira sak desa? Sekawan, Gus. Lah sing mara masjid tapi salat 80, lha yo 80 kok kalah nambe wong 4. Perkarane walian bareng dikunci walian sing ape jamaah. Kudu bisa melayu mulai perkarane masjide dikunci. Lho kula nu kiai tenan dadi sering wonten yang lapor macam-macam. Ya saya dengar betul, syarat kiai harus mau mendengar. Podho-podho nyata. Terus kula dadi panitia milih. Ya milih dibuka ya 80 kok. Dius parah-parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan madharat. Ya maslahat dan madharat. Iku baleni malih ya. Jika bangun dengan uang zakat dan enggak ada pilihan, zakat itu kalau bisa memang jangan dikasihkan masjid karena pendapat sabilillah sabilil khair itu minoritas sekali dalam fikih. Tapi kalau masjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci yang mendesak untuk kepentingan sholat, kulolah longgar. Ya, yang saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan, nah, pagar, menara, apa keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah nopo mas, masjid. Ini kulo suwon sing ngaji kulo, misalnya bangun masjid nomor siji, alat sesuci itu kudu ideal. Idealnya gini loh, bayang no sing roh sesuci lan jadi suci. Kayak ulama-ulama dulu tuh, orang kalau mau ke masjid pasti ngelingkai air, ngelangkai air yang lebih dari dua kolah. Pari bahasanya cacilik, sing raro najis, ya gelem ragelem, sikile ijik, mereka ngeliwati. Kalau sekarang itu udah usum ya, karena orang sekarang ngelengkek kesehatan itu udah steril, ya sono krane loh. Misalnya saya ini yang ngelengkek karuan. Ada steril loh, macam-macam. Boh mari kuman, boh mas. Tapi itu penting. Pie-pie sifatnya masjid itu fihi rijalu, yuhibbuna apa? Ayat atau haru masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni yang senang nopo sesuci. Dan itu sesuci itu alat utamanya nopo air. Ini gue ulo fatwa tenan. Kalau seperti itu gak apa-apa. Tapi sekarang masjid kan gagah-gagah. Wagre, wah mewah-mewah tulisannya gak wedi gede, lampu nih mewah. Tapi rano sini saya ini gagah era karuan. Nah itu yang maksud itu yang kata Nabi alamat kiamat itu sebenarnya umatku naik berlomba-lomba bangun nopo. Tapi kalau bangun yang tempat sujudnya, tempat toharohnya itu bagus. Ya mergo fihi rijalun yuhibbuna napa ayyata toharoh. Mun kula terus nang. Wasa'arul lan takok sapa kafir Mekah hu ing Nabi an waqtis kiamis saati saking wektu kapan terjadi kiamat. Fana zala mongko tumurun apa kula ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Kula ngucap sira Muhammad la ya'lamu ora ngerti sapa man wong fis samawati kang den pira-pira langit wal ardi lan bumi. Minal malaikat saking malaikat wan nasilan manusa al ghaiba ing barang ghaib. Emat ing seperkara go bakang hoe popo ma anhum saking para manusa lan malaikat. Illallaha kecuali illallah kecuali illallahu kecuali Allah. Elakini lahu tetapi nate Allah ya alamuhu ngerti sapa wa taala ku ing barang hoe. Wa ma yasuruna lan ora bakal ngerti sapa wong akeh kufaru Makkah tetes si kafir Makkah kalu irihin. Kaya liyane kafir Makkah ayane pasun kapan diterjadekno iku kabeh waktu ayu pasun. Tegese kapan iku di tangekno sapa wong akeh. Balid daroka ilmuhum fil akhirah atau bal adroka ilmuhum fil akhirah. Adroka biwasni akromani buatan kira ayat kita. Bimana hal adroka? Wafi kira atin ufro iddaroka balid daroka. Kita sedikit dal katus kira ayat kita balid daroka ilmuhum wa asluhu ti asli iddaroka kita daroka uktilat dikendi apa tahu tak dalan ing dal. Wa adhimat nantin idhom no apa ikilat dal fidali ing dalam dal. Wastu lipat nantin tarik apa hamzatul wasli apa hamzah pasal. Ebal aku walahiko tegesi itu mekol antuk ewa tata ba'a wa tala haqqo tata ba'a terus menerus tala haqqo saring susul menyusul apa ilmuhum ilmunya wangake fil akhirat itu dalam akhirat ebiha tegesi itu dalam akhirat hatta sa'alu singgo tako sopung ake an wakti majia sangking waktu terjadinya kiamat ele sate kesi orang apa alam ku perkara yuka dalika koyok persangkaan itu yang kafir balum balik itu wong kafir ufisakin yang dalam mamang minyak sangking terjadinya kiamat balhum balai utai wong kafir minasang kiamat itu amunah itu picek kabeh. Jadi Allah naik sedukong ngedikan itu wong kafir itu picek. Mana ini picek, orang picek fisik. Orang mengenali kebenaran itu jenengin apa? Picek. Mana kadang ulama itu kasar. Mana kadang Quran naik sedukong itu kasar. Sumum bukmun umyun. Wis picek budek kopok. Picek budek kopok elek. Wis Allah naik sedukong itu. Balhum minyak amun. Biasar itu picek. Angel dan angel. Min amal kolbi saking yaitu biceke ati atau min umyil kolbi saking biceke ati sama di amal kolbi itu umyil kolbi wawa te dawa iki ablagu leh balik mimma dinibang dawa kobrawa kang sirungi iki wal aslu itu amyun songko dawa amyun ustus silat dianggap abot ustus silat dianggap abot apa adoma tu doma anik yai sang iya fanuk ilat muka jen bidah apa doma ilal mimi maring mim ba'da hadfi kasrotia sausin buang kasrem waqala lan ngucap sapa ladina kafaru sapa wong kafir aidan lan maneh sing ingkari basi ing dalam ngingkari terjadi ne pas oleh ngucap aida kunna ana ta nalikane te kita utroban rupa lemah wa abauna lan ya bapak-bapak kita aina ana ta te kita la mukhrajuna bakal ditangekno kabeh nal kubur sange kubur la katu ita teman-teman den janjeni kita hada iki lah dadi nahnu ya kita wa abauna bapak-bapak kita mung kubur sange sedurunge iki in hada ora ana ta iki kula satrul awalin kecuali napa cerita-cerita sing wis kelewat. Wis nabi pancet senengane cerita nak soben wong ditangekno saka kubur. Nyatane mbah-mbah kita mati nganti saiki ana sing tangi. Cara berpikire tiyang napa? Cara berpikire tiyang napa? Kafir. Jam ustura. Utai lafat asatir jam lafat ustura bidomi klantoma. Mati kese perkara sutira kang ditulis sapa mah. Binal kisbi sangkeng pira-pira kedusta. Kul ngucapu sirah Muhammad siru lumako sirah kabeh filar di dan kumi fangguru mau pangenangan sirah kabeh kefa kana hale koi opo ono po akibat mujrimin opo akibatnya wong sing ngelakoni dosa diingkarihin sebab ingkari wong mujrimin wayau te ikilah akibat iku halaku iku rusaya al mujrimin bila ada biklan disiksa walatasil anadu susah sirah Muhammad alihi mengatasi perilakunya wong kafir walatakunar ajono sirah ufidu ikin inggalan kerupukan Muhammad ki rasa susah nak dikomentari wong kafir. Mima sange apa wae yang kuruna kang komentar sapa wong kafir ku ima. Kang gawe rekodaya sapa kafir. Utawi iki dawuh utasliyat turu ngerem-ngerem. Manane menghibur li nabi marang kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayala tahtamma tegese aja gawe susah sira bimakihim kelawan rekodayane wong kafir. Ngrekodaya ali kae ngatasi sira. Fa ana mung te ingsun nasiru kaiku. Zat sing nulung kuwe alaihim ngalano ing ngatasi kufar. Wayakulu nawata hadil wadu ing kuntum sodikin kula terang nabi masalah faham-faham semacam-macam mau kan Allah dawuh kula ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah dados sing ngerti barang ghaib apa sing terjadi sesuk niku hanya Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadi firqoh besar di dunia. Sampai mereka menafikan bahwa Nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang. Sehingga mereka mengingkari semua hadis tentang sholawat yang bahwa setiap sholawat itu dipertontonkan di Nabi. Kemudian Nabi menjawab sholawat setiap umatnya. Ya setiap apa? Nah itu bohong besar. Allah itu ngendikan hanya begini, yang tahu barang gaib itu hanya Allah. Oke kita sepakat, yang tahu barang gaib hanya Allah. Mestinya ditambah dan yang dingertikan Allah. Dan yang cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena di. Lagi-lagi karena diberitahu. Dan itu ada ayatnya juga, ayat ini sharihah jelas. Allah mensifati dirinya itu alimul ghaib, ini di surat Jin. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa manirtado mirrasulin. Illa manirtado mirrasulin. Allah itu zat yang tahu alam ghaib, dan alam ghaib yang dimengerti, yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali Rasul yang diberi ridho. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang ghaib yang Nabi dingertikan. Paham itu loh maksudnya. Tapi ya tetap di ya, karena posisinya Nabi itu di. Saya beri sekian contoh, misalnya begini. Warokoh bin Naufal itu orang Nasrani, tapi dia penginjil yang sejati. Nah, dia tahu bahwa Nabi akhir zaman mau lahir di angkatan dia. Ya akhirnya ketika Nabi sowan setelah mendapat wahyu, kata Warokoh kan, kamu itu Nabi benar dan Anda dapat wahyu kayak Musa. Sayang saya sudah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Terus kata Nabi Muhammad, masa saya diusir? Terus kata Warokoh, orang seperti kamu pasti ngalami diusir. Itu satu hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun jadi Nabi. Gitu, misalnya jadi Nabi umur 40 tahun, diusir kan tahun 53, Nabi umur pinten? Itu kan barang ghaib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi agar Nabi Yusuf alami. Nah itu ya barang ghaib, tapi orang bisa tahu karena dingerti. Sekarang di Masjid Biru, Masjid Khodrok di Turki, itu ada di kubahnya, di menaranya itu ada tulisan Lataf tahun nalkos tontonia walatun fikun nakunu zahfi sabillillah. Itu Imam Bukhari meriwayatkan itu tahun 200 Hijriah. Saya ulang lagi, 200 Hijriah. Dan itu hadis ditulis, dibaca ulama seluruh dunia. Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi. Konstantinopel Turki ini. Konstantinopel yang terkenal tentang Turki. Setelah 600 tahun dari hadis itu diriwayatkan, Konstantinopel ditaklukkan oleh Pangeran Al-Fatih, jadilah negara Islam. Makanya masjid ning kono jadi masjid apa? Al-Fatih. Tapi Nabi berani ngendikan itu, taunya karena dingertikan. Paham ya? Makanya maksudnya kecuali yang diberi ngerti Allah. Jadi keliru kalau ada orang sudah ono wali kiai kok ngerti barang gaib, sing roh barang gaib mau apa to, itu benar, tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Mergo ono istisnaen wae nggih. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa manirtadho mirrasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih, diantaranya tentu Rasulullah. Sehingga Rasulullah bisa ngendikan sayati ala nasi zamanun, nanti di akhir zaman ada perilaku begini, begini, begini. Coba sekarang lihat, saya itu hafal sekian teks tentang Syam. Nabi ketika ngendikan akhir zaman apa? Saya tinggi-ngini, terus diantaranya apa? Wayak surul harut, dan nanti banyak pembunuhan. Di mana ya Rasulullah? Fasyaro ilas syam. Nabi menunjuk apa? Syam. Orang tahu semua, sekarang pembantian terbanyak di Syria. Syria itu Syam. Israel, Palestina juga. Zaman itu Nabi ngendikan pertanyaan, wawal harus, kasratul harus. Di mana ya Rasulullah? Fasyaro ilas syam. Itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun berapa? Tahun 200 Hijriah. Sekarang kejadiannya sekian ratus tahun setelah dawuh Nabi. Itu ya barang gaib, Nabi perso. Itu makanya istilahnya yang tahu barang gaib siapa? Hanya Allah. Tapi kamu jangan berhenti di situ. Hanya Allah dan yang dimengerti. Paham ya? Jadi sampean terus jangan menolak. Qur'ane jelas sing roh barang gaib apa tok? Nabi lah roh. Wah, yo kebablasan sampean. Lah Nabi roh barang gaib ora roh swarga neraka, ora ketok. Sesuai bantah Nabi pisan, nah, surga itu gini-gini. Kok tahu ya Rasulullah, kan bareng kok. Yang tahu kan hanya Allah, ya gendeng bareng ya sebenarnya. Karena pentingnya ngaji seperti itu. Ya, jadi illa manir tato bir rasul. Kecuali orang yang diberi ridha Allah, termasuk tidak hanya Rasul, itu tadi atau yang diberi ngerti Allah, kayak tadi Warokoh bin Naufal, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orangnya terpelajar, dia orang Nasrani itu, kan, putranya pendeta, pintar era karuan. Umurnya 120 tahun. Dia itu ngaji ke pendeta beberapa kali. Setiap ngaji dia omongi, wis ora usah ngaji mbek aku, wis ngaji mbek sumbere wis sapa nabi akhir zaman. Sampai 4 pendeta, lalah pendetane bener. Titenane nek adekne nabi ku piye? Ya nabi ku ya lucu, alamate ku lucu. Di beliau itu layak balu sedekah tapi ya balu hadiah. Tidak nerima sedekah tapi nerima hadiah. Padahal barangnya sama. Sampai Salman Al-Farisi itu menjadi buruh di Medina. Padahal dia orang Persia, orang Iran. Pas jadi buruh dapat upah, dibelikan sesuatu gitu, datang ke Rasulullah. Zaman itu dia belum Muslim. Ya Rasulullah, saya ini orang asing, ingin memberi sedekah sama engkau. Jawab Nabi, saya tidak nerima sedekah. Terus nyuruh sahabat, cung-cung pangan, aku orang lemangan sedekah. Salman Al-Farisi bilang, hadhihi wahidah, ini satu alamat. Setelah seminggu dia kerja lagi dapat uang. Ya sama, uangnya sama. Orangnya ya sama, Salman Al-Farisi. Yang diberi ya sama, Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya punya uang. Ingin saya kasih hadiah ke kamu. Sampai Nabi diterima. Iya, saya nerima hadiah. Diterima. Padahal barangnya ya bodoh. Hanya dibahasakan sedekah sama hadiah. Itu menunjukkan bahwa dalam nubuwah itu ada sandi. Sama-sama, posisinya dikasih. Tapi dibahasakan sedekah, Nabi menolak. Dibahasakan sedekah, hadiah. Nabi menerima. Itu ya barang gaib. Salman tahu itu jauh sebelum kenal Nabi, tapi dia tahu bahwa di antara definisi Nabi atau alamat Nabi seperti itu. Dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab rujukannya itu. Nah itu boleh karena dimengertikan. Karena apa? Dimengertikan. Banyaklah cerita-cerita sahabat yang alim, masyhur itu sih. Itu di kitab-kitab hadis masyhur. Sayyidina Umar itu ketika di Medina, pasukannya terdesak di Irak. Irak Medina itu penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam bisa bayangin jauh. Itu pasukannya terdesak, Umar dari Medina bisa mimpin pasukan yang di Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar, beliau pas khutbah, "Ya Sariyah al-Jabal, gue aja apal tadi. Ya Sariyah al-Jabal, hei pasukanku, kamu harus berlindung di atas gunung." Pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Di sana kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung. Nah itu ya barang gaib, coba jarak Medina. Sampaian kene iki tapi mbok waca ora ros trahum. Iku Medina iso delok pasukan teng. Ngerti musuhe liwat kene, pasukane ning kene kalau enggak diingertikan, diperingatkan bahaya. Paket sing ngrungokno khutbah. Umar piye karepe tengah-tengah khutbah. Bilang ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang, mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya Sariyah. Karena di, ya Umar bisa gitu tapi karena dingertikan, dikasih keramat seperti itu. Ya banyaklah cerita-cerita. Pak Sayyidina Ali itu masyhur. Dia ada fitnah Siffin, ada fitnah macam-macam, perang PD kalau ditanya. Kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati, fitnah sudah disifin. Tidak, mati saya tidak seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya. Sampai kena jum-juma gini, terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ. Tetapi mati itu sudah ngerti. Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tenang. Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur. Semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja ini serasa, ah gak ngimangi subuh, kita gitu, masalah. Mlebu, metu, mlebu, metu. Tapi kok harus ngimangi subuh, karena ya seperti itu. Gitu. Ya sudah, akhirnya beliau ngimangi subuh, terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu, ketika beliau perang, ya pede saja. Siap ditanya, enggak mati saya, enggak seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi, nanti kamu matinya seperti ini, seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau mati, lah ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah, anak sampean Islam asli. Nah, ngerti barang gaib tenan asli. Itu asli orisinil Mas, apa Mas sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu enggak ngerti barang. Jadi masih orisinil teman, memang benar-benar enggak ngerti. Jadi bagus lah itu Mas. Masih orisinil dari Mas itu. Tapi kamu enggak usah menafikan yang ngerti, yaitu tadi ya. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtado mir rasul. Allah itu zat yang tahu barang gaib, dan barang gaibnya itu tidak akan dimengertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah, tentu termasuk Rasulullah. Jika Rasulullah itu tahu detail, makanya masyhur kan hadis uridot aliyah dzunubu ummati, setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya. Saya tahu sampai ada orang yang dosanya karena ndakok upil atau ndakok napa umbel ning di masjid. Aku ya roh ganjarane umatku. Ganjaran paling gede wong sing ngresiki masjid. Sampai ketika Nabi, engko ning akhir zaman ada seperti ini. Nah, termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita, nanti ada pasukan gini-gini pakai tahta royatin sauda, pakai macam-macam itu detail sekali. Nabi ngendikan itu detail sekali fitnah akhir napa? Zaman. Wae dari zina, sebenarnya akhir zaman itu zina terang-terangan. Nah, saat ini prostitusi ya terang-terangan tenan, itu banyak hadis-hadis seperti itu. Ya termasuk ono hadis meskipun tidak ada di Al-Kutubus Sittah, sebenarnya akhir zaman qalilun ulama uhu katsirun kutuba uhu. Ulama yang muk sidik tapi sing balek pirang-pirang. Kowe ngingkari ora iso. Qalilun ulama uhu katsirun kutuba uhu. Sebenarnya di akhir zaman ulama sedikit tapi tukang khutbah. Lah saiki kejadian iki. Ya ta ora? Tapi Nabi ngendikane 1400 tahun yang lalu. Ya tetap dimengertikan. Nah, makanya alimul ghaib itu ya boleh. Ya Allah zat yang tahu ghaib dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi. Makanya kamu tidak usah mengkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang ghaib itu yang tahu hanya Allah. Ya cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa enggak. Kadang kan wali versi awam. Ambil sing suwana akeh wong nek omongan hati-hati terus dianggap wali, adil goblok ora karuan. Wis goblok asli ngene lho. Tapi apa pe dreng protes kok darani drengki. Setuju wali aku ora gobloke. Wis meneng ae wis barno enggak mati-mati dhewe, ayo mati ora ayo mati. Kok repot, napa ayo mati ora apa? Jadi ada sekian contoh di mana Nabi itu kelihatan tahu. Ini paling gampang sama delok teng hadis sahih. Itu kelihatan sekali. Misalnya Irak. Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'una, bumi yang dilaknati ya Irak. Karena Babilion yang menyerang Baitul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al-Kufah Latafi, orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Ma'mun. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk, akhirnya banyak pembantu. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein banteni orang Syiah Kurdi, bareng Kurdi kuasa Saddam Hussein. Jadi kalau ulama baca itu, ya sudah. Hunalika az-zalazil, memang di Irak itu penuh zalazil, penuh apa? Guncang. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu. Sayyid Hussein ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Madinah. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah, nanti engkau di sana dihormati. Ada 30.000 orang yang membiat engkau sebagai khalifah. Sayyid Husain percaya. Konsultasi sama Sayyid Abbas, Abbas bin Abdul bin Abbas ya, Abdul bin apa? Abbas berarti nak ngundang napa? Paman ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah Abdul Muthalib. Paman ya, paman Mbah, paman misanan. Ya. Itu kata Said Abbas Al-Kufah Latafi. Suang Kufah orang Arab bener. Kebodohan cung gue kamane cara Said Abbas Abdul bin Abbas. Kayak paling kebodohan cung. Said Husain ajane tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodohan, tapi ngendikan, tapi aku janji. Dan para habaib riyen pantangane nyulaini janji. Tapi aku janji purun man. Paman, ya wis gak apa-apa berangkat. Barang berangkat. Setelah dekati Karbala, itu bahasa Arab karobun itu susah. Bala'un itu. Bala. Ya, kalau bahasa Arab karobun itu susah. Bala'un itu. Bencana. Jelas Syekh Husain tuh tanya, "Ma hadza?" Ini apa? "Hadza karob, hadza karbala." Niki karbala. Syekh Husain langsung spontan ngendikan, "Hadza karobun wa bala." Yo iki mari susah. Ternyata dalalah beliau dibantai ya di karbala. Itu coba. Nah, dari dulu namanya wis karbala, sebelum kejadian itu pun namanya sudah karbala. Itu maknanya ya karobun wa bala. Ya itu seperti itu. Jadi enggak mungkin orang-orang spesial enggak tahu, itu enggak mungkin. Cuma taunya di, ya itu tadi bedanya kan dikasih tahu. Ya tahu tapi kasihnya dikasih tahu. Itu cerita-cerita wali itu. Ya memang khas-khas betul. Kayak Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis lah, kemis itu beli kafan. Itu ku dewe, orang ngongkon santri ini. Itu ku dewe terus. Ya atus-atus dewe, bareng subuh, Jumat subuh. Adiknya diceluk jenis Mas Gudin. Cung, Rene, aku baru sholat. Aku sekolah pengeran, serido, pindah saiki. Kafannya tiga no adik, sebaratus wirid. Ini terus mati. Kenapa aku nggak ngomong? Mati. Gak lapor, gak apa. Gundul, berangkat. Gak sopan, Pak. Jadi tuku kafan dia tenang ya tuku. Adiknya mengenang terakhir tuh pas habis subuh ngendikan, "Ya Allah arido bil intikal ila malikil mulki. Mun kalau saat ini rido pindah teng alam malikil mulki." Maksudnya ya pindah kapun tuh. Kafani ya terus kamu ya, tapi yang ngertinya di lagi bareng. Nah itu orang yang dalam jarak satu hari itu gak ada yang sholatnya terlambat ngimami Imam Ghazali, ikut menyolati. Karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali, "Sik teko lho ya aku mati." Jadi sing jarak sedina ya dia teko. Ya sing ngundang Imam Ghazali. Ya dia teko. Kan jangan kok dia teko gak terlambat, jadi bisa ngerti. Ya dia di, tapi ya tadi di, lagi-lagi ngertinya di. Di ngerti. Jadi tadi Allah itu yang paling tahu alam waib dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya banyak. Nah tentu yang untuk Nabi Mujmalah karena ada hadisnya. Yang untuk wali ada yang percaya ada yang tidak. Itu kan urusan masing-masing. Nah, aku milah percaya. Jadi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wuhalak budi saya ingkotir, saya mustahil bagi Allah itu apa. Kan tidak ada yang apa. Ya buktinya kayak Ihya di Karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ra percaya, repot. Itu gale ana wong didik sak milyat kowe dhuwit 2000 ora duwe. Mustahil ana wong ndek dhuwit. Dhuwit 2000 angel ra karuan. Wah yo repot nambah antem krama ngono. Bebe ra ndek dhuwit terus ora percaya ana wong duwe. Kulo sampai sekarang yo kayak gak percaya musuh ana didik 2000. Kok kulo ora tau duwe sak ngono. Tapi kulo waras yo percaya yo ana lah kowe ana ngono jeneng Mas. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah, kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu. Kalau kan sering belajar Imam Bukhari. Hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Itu tadi kayak Fathul Konstantinopel tadi. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari riwayatnya yang gloyer, ya, percaya. Paling parahnya si Dina Umar. Masyur kalau nanti cerita tentang berikiben ini tambah tasdek. Iman bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Iki kobur-kobure Nabi perang Khandaq wis do kelaparan iku cepat guyon ngene. Salman mau nutuk watu gak kuat terus mbek Nabi lapor Nabi, "Ya Rasulullah, ini ada batu besar yang napa tanah ini godam saya itu ndak kuat, gancur saya itu ndak kuat." Nabi dilapori ngoten mriku terus mendet air didoni disiram. Terus mikwal niku nggih gancur niku bahasa Arabe mikwal niku dipendhet kaya Salman terus dia gancokno Nabi. Niku ada sinar sampai tok Turki, sampai tok Istana Putih niku Jordan. Istana Putih riyen posisine persis teng Jordan. Nandarani Al-Qasrul Baida. Jadi Nabi, "Kowe roh apa Man Salman? Itu sinar apa ya Rasulullah? Sumben kerajaane umatku tok dom putih niku sing teng Jordan." Riyen Nabi nak darani Ordon. Napa? Ordon. Ya Salman ya percaya wae. Diduduk meneh tok Turki. Jadi Jordan itu yang kata orang Jordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu niru. Mang itu betul secara sejarah mang di Jordan. Wong munafik ku ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir ndelik-ndelik gawe kontak, gawe parit saking wedine kok mimpi menaklukkan Romawi. Tabasnya tambah gedeng Muhammad tuh. Jare wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo, ya tenang ya. Wong Nabi Nabi ora mesti apa. Bareng ngono ana sinten iku? Ana Suraka. Suraka iku elek ndik. Guyon iki Nabi. Kok Suraka? Kowe gelem nganggo mahkotane raja Romawi. Ya Suraka jape? Ya purun ya Rasulullah, ya sok ben kowe sing nganggo. Ya kan tok Umar krungu, sahabat krungu semua di depan umum Nabi ngendikan. Wong wala wale zaman Nabi wafat, sewajar lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditaklukno tenan Yordania, Palestina direbut. Mbah sinten? Umar, pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Bareng direbut rajane keplayu, mahkotane ceblok. Dia kan nganggo Suraka. Dinggo ora pantes wong caelek nganggo mahkota. Dadi dinggo didelok mek Umar mau diguyu-guyu perkarane elek ora pas kabeh nek ning aku. Dinggo ngalor gitu. Lu masyhur. Bareng dinggo terus sampai dipek padahal bertatahkan intan. Terus mek Umar, "Ya Suraka ikhlak ha, coplok." Lu Nabi sing wis ngentikan sing kon nganggo iku aku. Dadi iki hakku, jare. Terus jare Umar guyon. Ya Suraka Nabi mau ngongkon kue nganggu rano hadis yang kau ngepek. Innama yaqulu laka lital bisa walam yaqulu laka litam likaha masyur. Nabi itu hanya ngedikan kue kau nganggu ora kau ngepek. Padahal kue wes nganggu yuk wes dicoplok. Didol gue betul muslim. Lu coba bayangkan Nabi di era masih sugeng ngedikan sampai detik. Coba misalnya si ngomong kue mesti Suraka wes mati. Wadalah keliru lah kembangannya. Lah ya misalnya Suraka mati, tau Umar mati, agak sirido cerita no Suraka ngangguk nopo mahkota. Delah jenenge Suraka ya urip nganti menangi ngangguk nopo mahkota. Sing ora pas mau mergo elek wong elek kok dadi raja. Ya elek sahabat ya ganteng mos wong Arab, tapi ora pas endi. Lah kayak seperti itu ya Nabi tahu tapi di dengertikan. Makanya Nabi ngendikan tak hadis sahih uti tu khazaina samawati wal ardh. Wa uti tu masyariqoha wa maghariba. Sebagian lewat wazuwiyali mulku umati. Aku didudono ndi bumi sing aku dikekno pangeran. Nan aku ngerti sok mben tok ndi wae kerajaane umat. Akhirnya Nabi iso cerita Sam, cerita Zurdan, cerita macam-macam termasuk cerita Lataf tahunnal Kostontonia. Walatun fikun nakunuzha fi sabilillah. Sok ben kowe iku sok nguasai Kostontinopel. Waktu zaman itu Turki wis dekat Casablanca. Casablanca itu dekat Spanyol, wis barah. Wala-wale zaman Turki dibuka ana Maghribi mun dadi negara Islam ngantos samangke. Paham? Padahal itu diriwayat Imam Bukhari tahun 200. Ngentai ini 600 tahun untuk menjadinya nyata. Lah iku gaib napa kowe? Oh, tapi bisa karena di tadi napa? Di. Dadi mulane kula niku kula suwun sampeyan ora usah melo aliran semacam-macam. Enggak bisa barang kok diketahui selain Allah itu enggak tahu. Ya ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya ya tahu. Cuma masalahnya kan kita enggak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu. Karena mungkin masalahnya sampean kan enggak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah maksudnya yo berat-berat. Wis berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in qadir. Ya bisa saja. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat namun tempat itu surat jin. Wae jasama dikur. Di antara Allah mensifati zatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan apa? Illa manirtado bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang ghaib, sesuatu yang ghaib dan barang ghaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa manirtado bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridho Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk. Jadi ngendikan ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dak termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraka bin Naufal, ada Sayyidina Umar itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Oh, faham sih kalau maksudnya. Faham ya. Jadi bukti bahwa tidak harus. Tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh kan sesuk sebrojo ta ora ketok ora iso. Lah iku ngerti tapi kan ngerti-ngerti mergo kok biasa, tapi kan tetep iso ae nyatane sesuk sugih. Iso ae sugih sebelum sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ora jelas nek iku. Tapi kan ora penting ya. Dieling-eling ya terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari. Di antarané hadis-hadis itu ngendikane ulama-ulama kalau Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bakas Islam itu minal masyrik ambil maghrib. Kok wetan? Kulon, itu ngulon, itu tok, itu Kasablanka, itu maghribi, terus Turki. Ngetan saya itu di Indonesia. Jadi Imam Nawawi sing aran majmu niku ya kadang ngirapati percaya tapi dekne ulama. Apa tak percaya model wali den. Mulane Islam itu angel berkembang ning Janubi lan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya nak rangetan kulon, ngetan kulon, ngetan kulon. Jadi jarang sing janub, janub itu sisi utara atau apa selatan. Cari mana lagi cek sugeng itu tak gosok. Mungkin ya bang sisi utara selatan, kutub utara, kutub selatan, bentar tentu tiangnya apa mereka. Nah itu memang modern betul loh Nabi itu. Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir itu. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Ma bena misro ayil janna. Misro itu segamanya kusen apa? Kusen digoni apa? Kusen digoni engsel apa jadi? Gawang ya, gawang yang satu dengan yang lain itu kama baina Ailah wa Basra. Napa Nabi nyebut daerah-daerah kalau enggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung itu jaraknya sama. Persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ngendikane ya koyo gloyore ya santai ngendikane. Pokoke gampang swarga iku koyo antarané Madinah iki utawa Madinah. Kota yang disebut itu beda-beda tapi diukur sekarang itu persis. Meterannya itu sama. Padahal Nabi kan enggak tahu meteran. Wong Nabi ku umi. Itu karena dingertikan. Ini karena kayak tadi wajah ala bainal bahra ini aja. Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin bu, ketemu kayak apa itu pasti ada ada hadis. Ya Nabi ada tahu wong umi, tapi menjadi tahu karena diberi tahu. Itu dihitung itu so persis. Nah, kalau kan spesial sinau Kitabul Fitan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar Zalazil itu Syam. Syam itu mulai Irak, Lebanon, macam-macam. Sama ini itu mulai. Mulai kapundutnya Sayyidina Ali teng Najaf, Said Hussein teng Budi, Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun. Terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leng. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Okay. Dinasti apa? Timur apa? Leng jenis soal macam-macam terus sampai mereka wow Babilon itu kota sihir. Raja Babilon ini yang dulu menghancurkan apa? Baitul apa? Maqdis. Mulanya dianggap pangeran wong Babilon raiso tenang. Mulanya cara ulama-ulama nak Irak gunjang ganjing itu sangil dan-danan ke Babilon termasuk kota sing malun. Ya, sehingga ulama itu menghindari nempat di apa? Tengguti Babilon. Wama unisila alal malaka ini di Babila Herdamar. Terus Zalazil wal fitan itu kata Nabi wa asyara ila Syam. Nabi membuat isyarat ke Syam. Sekarang pembantian terbanyak di mana? Di Syria. Nah, kalau seperti itu jelas ini barang ghaib yang Nabi zaman sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyaru ummati kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang terjadi. Taruh saja kalau Imam Bukhari tahun 200 sekarang benar 1430. Nah, ya itu tadi nggih, mulane kula suwun macane aja qul ya la ilaha fissamawati wal ardil ghaiba illa wa, tapi macane wa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada bir rasul. Iku fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi nawa. Artinya kalau rasul yang diridani Allah niku punya akses menjadi tahu barang-barang nopo. Oh.